بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-33 dari kitabul Hajj. Pada bab yang ke-33, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan judul bab dengan bab qaulillahi taala Al-Hajj ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Pelaksana ibadah haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Itu Ashhur Al-Hajj. Dan Imam Bukhari setelahnya dia akan menyebutkan atar Abdullah ibn Umar bahwasanya Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji itu ada 3, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Faman farada fihinnal hajj, maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan haji tersebut, fala rafath, maka dia tidak boleh melakukan rafath, perkataan-perkataan yang buruk, terutama perkataan yang berkaitan dengan al-jima', tatkala haji itu dilarang. Wala fusuq, sebagaimana barang siapa yang melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan tersebut tidak boleh melakukan kefasikan, kemaksiatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin mendapatkan keutamaan haji yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayyumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan dia tidak melakukan rafas, tidak pula fusuk, tidak melakukan atau mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, sebagaimana tidak berbuat maksiat dalam hajinya, maka dia akan kembali dari hajinya seperti keadaan seorang bayi tatkala dilahirkan dari ibunya, bersih dari dosa. Wala jidala fil hajj, sebenarnya tidak berjidal tatkala melaksanakan ibadah haji, berdebat tatkala melaksanakan ibadah haji. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, as'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau tentang ahillah, tentang hilal, bulan-bulan sabit yang muncul di awal bulan. Apa hikmahnya? Maka qul, katakan wahai Rasul, hikmah dari pergantian bulan, dari bulan di awal muncul dalam keadaan sabit, kemudian terus bertambah dan bertambah sampai sempurna di bulan purnama, kemudian itu berkurang kembali sampai hilang di akhir bulan, dan nanti muncul lagi di awal bulan, bulan sabit. Katakan wahai Rasul, hiya mawaqitu linnas, fungsinya pergantian bulan adalah sebagai mawaqit, waktu-waktu yang bermanfaat untuk manusia, baik itu waktu ibadah seperti menetapkan bulan Ramadan atau menetapkan pelaksanaan ibadah haji, karena ibadah haji waktunya ditetapkan hari tarwiyah tanggal 8, hari wukuf Arafah tanggal 9. Tentunya dihitung dari awal bulan, kapan awal bulan Dzulhijjah tersebut. Begitu pula waktu untuk muamalah, semudayanah, utang piutang. Seseorang berhutang kepada temannya, kemudian disepakati bahwasanya utangnya akan dilunasi bulan sekian dan sekian. Tentunya ini berkaitan dengan pergantian bulan dan juga manfaat-manfaat yang lainnya yang bermanfaat untuk manusia. Wal hajj, Begitu pula katanya pergantian bulan hikmahnya adalah untuk menetapkan ibadah haji. Seperti tadi kita sebutkan, haji waktunya telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan asyrul hajj Syawal wa Dzulqa'dah wa asyrun min Dzulhijjah. Waktu ibadah haji atau bulan-bulan haji, bulan pelaksanaan ibadah haji itu 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Maknanya kalau kita sekarang kita di akhir Safar atau awal Rabiul Awal. Kita misalnya berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Apakah sah hajinya? Benar hajinya? Kita katakan hajinya tidak benar. Karena haji asyurun ma'lumah. Bulan yang tadi tetapkan. Atau kita Ramadan. Ramadan berangkat. Berniat masuk ibadah haji. Apakah benar hajinya? Tidak benar. Karena Ramadan bukan asyurul haji. Bukan bulan pelaksanaan ibadah haji. Dan kata para ulama, kalau seorang masuk ibadah haji di bulan-bulan sebelum, di bulan-bulan selain bulan haji, hajinya tidak benar dan jatuhnya nanti sebagai umrah. Sebagai umrah. Kalau umrah itu dilaksanakan kapan saja. Adapun haji tidak. Kalau kita mau melaksanakan ibadah haji, paling cepat kita berangkat haji itu bulan Syawal. Nanti ketika datang, kita boleh hajinya tamattu. Jadi yang arfak, yang paling ringan untuknya, kan setelah selesai dari tahallul, dia bebas seperti biasa. Atau dia mau melaksanakan hajinya dengan qiran, maka terus berlanjut dalam ihramnya atau ifrad, sama dengan qiran. Tapi yang jelas paling cepat bulan Syawal. Dan paling akhir tentunya tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. Orang kalau haji lebih dari tanggal 9, saya berangkat tanggal 10 Dzulhijjah, tidak dapat haji. Kenapa? Telah luput darinya rukun haji, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Kemudian kata beliau, wa qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mina sunnati alla yuhrima bil haji illa fi ashuril haji. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, termasuk bagian dari sunnah, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berhaji tidak berihram kecuali di bulan-bulan haji. Itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kemudian kata beliau, wa kadha Utsman radhiyallahu anhu an yuhrima min Khurasan au Kerman. Al-athar-athar sebelumnya berkaitan dengan waktu, juga ayat yang disebutkan. Itu miqat zamani. Dan atar yang terakhir miqat makani, tempat memulai ihram. Kata beliau Uthman radhiyallahu anhu, beliau membenci seseorang yang melakukan ibadah haji berihram dari negeri Khurasan atau dari negeri Kerman. Negeri Khurasan dan negeri Kerman, negeri yang sangat jauh letaknya. Sekarang dikatakan di bagian timur negara Iran. Dan berkaitan dengan asar Utsman bin Affan disebut oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala bahwasanya kisahnya berkaitan dengan kisah Abdullah bin Amir rahimahullahu taala, yang mana beliau yang menaklukkan negeri Khurasan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Disebutkan di sini oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, وصله سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد قال أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم لعثمان لامه فيما صنع وكره. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn Amir pada zaman khilafah Uthman ibn Affan, dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya setelahnya, bahwasanya ketika beliau diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menaklukkan negeri Khurasan bersama pasukannya, kata mimba bin syukur, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau berihram dari mulai Khurasan sampai ke Mekah. Dan dia lakukan hal tersebut. Akan tetapi falamma qadima Utsman, ketika beliau datang menghadap Utsman bin Affan Amirul Mukminin, lamahu. Utsman tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amir tersebut. Fi masana wa karya, dan beliau tidak menyukainya. Kenapa? Karena miqat untuk haji dan umrah itu telah ditetapkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu untuk penduduk Madinah Dzulhulaifah, untuk penduduk Yaman Yalamlam, untuk penduduk Syam Juhfah, dan untuk penduduk Najd Qarnal Manazil. Kemudian beliau selain menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad bin Bashar wa Bundar, qala haddatsani Abu Bakar Al-Hanafi wa Abdul Kabir ابن أبي المجيد قال حدثنا أفلح ابن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بصرف قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم أو هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan haji. Ami Hasan, kapan Nabi sallam keluar dari Madinah ke negeri Mekah untuk melakukan ibadah haji? Abu Muqbil, ahsan, lima hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Jadi beliau keluar dari Madinah di akhir bulan Dzulqa'dah, lima hari terakhir, dan beliau tiba di hari keempat dari bulan Dzulhijjah. Makan perjalanan 9 hari dari Madinah ke Mekah. Kepada beliau, kami keluar bersama Nabi Sallam di bulan haji dan malam-malam haji, itu waktu haji, wa hurumil hajj, dan juga di waktu pelaksanaan ibadah haji, muharramatil hajj, melakukan ibadah haji dan melaksanakan tentang hukum-hukum haji. Fanazal Nabi Sarif, kemudian kami singgah di Sarif. Sudah kita sebutkan, Sarif daerah lebih dekat ke Mekah daripada ke Madinah. Dikatakan satu hari sebelum tiba di Mekah. Sudah berjalan atau melakukan perjalanan 8 hari dari Madinah. Ketika sampai di Sarif, dan di tempat itu Aisyah radhiyallahu anha terkena haid. Datang waktu haidnya. Ketika tiba di Sarif, itu menjelang esoknya datang ke Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai para sahabatnya. Keluar dari tempat singgahnya dan menjumpai para sahabatnya dan mengatakan, barang siapa di antara kalian yang tidak membawa hadi, tidak membawa sembelihan, fahabban yaj'ala umrah, dan ia ingin menjadikan awal perjalanan ibadah ini sebagai umrah, menjadikan hajinya tamattu, falyaf'al. Maka hendaklah dia melakukannya. Dikatakan ini sebelum Nabi SAW memerintahkannya secara jazm. Jadi awalnya Nabi hanya memberikan anjuran. Katanya barang siapa yang tidak membawa hadi, yang ingin menjadikan ibadah pertamanya umrah, maka hendaklah ia lakukan. Wa man kana maul hadi fala. Adapun yang membawa hadi, yang bersembelihan atau disembelih di Mina, katanya maka tidak boleh dia menjadikan hajinya tamattu. Tidak boleh bertahalul ketika selesai dari sa'i bain Safa dan Marwah. Qalat, maka Aisyah mengatakan, fal akhidhu bih wa tariku lah min ashabi. Maka para sahabatnya ketika mendapatkan arahan bagi yang tidak membawa hadi, Barang siapa yang ingin melakukan tamattu maka tamattu, dan yang tidak-tidak, maka sebagian mengambil atau berniat untuk tamattu dan sebagian lain tidak. Tetap dengan hajinya. Falam yaqdiru al-umrah. Di sebagian tidak menjadikan umrah. Qalat fadakhala alayya Rasulullah SAW wa abki. Kemudian setelah Nabi menjumpai para sahabatnya, beliau mendatangi tempatku, tempat singgah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ketika beliau masuk, beliau mendapatkan aku sedang menangis. Itu Aisyah sedang menangis. Faqala, maka Nabi bertanya, mayubkiki ya hanta, apa yang menyebabkan engkau menangis? Wahai Aisyah, hanta ya hadih. Qutu samitu qawlaka li ashabika famunnitul umrah. Maka berkata, aku mendengar apa yang kau katakan kepada para sahabatmu. Itu engkau mengarahkan mereka yang tidak membawa hadi, dan aku termasuk dalamnya, untuk menjadikannya umrah. Famunnitul umrah. Dan aku tidak bisa umrah, karena aku terkena haid. Karena termasuk rukun umrah, itu adalah tawaf dan sa'i baina Safa dan Marwah. Dan orang yang haid tidak bisa tawaf. Dan kalau tidak bisa tawaf, otomatis tidak mungkin bisa sa'i baina Safa dan Marwah. Sehingga kata Aisyah, famunnitul umrah. Maka terhalangi dari umrah. Qalam masya'nuki. Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, kenapa engkau katakan tidak bisa umrah? Qutu la usalli. Karena saya tidak bisa salat. Itu kinayah datang waktu haidnya. Hidtu, saya sedang haid. Atau nifas. Karena haid juga diitlakan nama nifas. Tapi yang lebih terkenal itu haid. Dari sebagian riwayat, anafisti. Apa engkau nifas itu haid? Maka saya, iya. Kemudian kata beliau, qala fala yadhuruki. Karena tidak mengapa datang haid kepadamu. Engkau masih bisa beribadah haji. Begitu pula umrah, innama anti imra'atun min bani Adam. Kataballahu alaiki ma katabalihin. Jangan bersedih, katanya, tidak mengganggu haidmu. Engkau adalah seorang wanita dari keturunan Adam. Kataballahu alaiki ma katabalihin. Yang Allah telah tetapkan atas wanita-wanita dari keturunan Adam, apa yang Allah tetapkan. Allah tetapkan atasmu apa yang Allah tetapkan atas wanita-wanita dari keturunan Adam. Fakuni fi hajjatiki fa'asallahu an yazuqakiha. Maka tetaplah di hajimu. Nabi mengatakan Aisyah tetap dalam ihramnya, dalam hajimu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk wahai Aisyah untuk mendapatkan umrah juga seperti yang lainnya. Kemudian fakharajna fi hajjatihi hatta qadimna Mina. Fatahartu. Tafatahartu. Tumma kharajtu min Mina fa'afadtu bil bait. Kemudian kata beliau, fakharajna fi hajjatih. Maka kami keluar sama Nabi SAW di hajinya. Ya, aku terus dalam ihram hajiku. Dan ketika kami tiba di Mina, itu tanggal ke-10, tahurtu. Aku suci dari haidku. Tumma kharajtu min Mina fa'afadtu bil bait. Maka ketika suci dari haidnya, Aisyah langsung keluar dari Mina dan melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah termasuk rukun haji. Dan sebelumnya kemarin tentunya beliau sudah melakukan wukuf di Arafah. Dan wanita haid boleh wukuf di Arafah. Semua amalan haji boleh dilakukan oleh wanita yang haid atau nifas. Kecuali tawaf di Ka'bah. Dan Aisyah bisa mulai tawafnya di hari ke-10 Yaumun Nahar. Ketika suci dari haidnya. Qalat, kemudian kata beliau, kharajtu ma'ahu fin nafar al-akhir hatta nazat muhassab wa nazalna ma'ah. Kemudian kata beliau, "Tsumma kharajtu ma." Ketika sudah selesai, aku keluar bersama beliau fi nafail akhir, di nafar akhir. Itu nafar kedua. Karena orang yang haji dan mabit di Mina itu diperbolehkan mabit selama 2 malam dan boleh, dan itu yang paling afdol, bermalam 3 malam. Kalau bermalam 2 malam dinamakan nafar awal. Jadi mabit di malam ke-11, malam ke-12. Jadi hari ke-12 setelah melempar jamrah pada zawal langsung pulang. Dan lebih afdol itu nafar tsani, dan nafar akhir. Itu bermalam 1 malam lagi, malam ke-13. Kemudian setelah melempar jamrah pada zawal baru pergi meninggalkan Mina. Dan Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan nafarnya nafar akhir, nafar tsani. Itu lebih afdol. Lebih afdol. Kemudian kata beliau, hatta nazala al-muhassab. Ketika mereka Mina, katanya menuju Mekah, kami singgah di Muhassab. wa nazzalna ma, dan kami tinggal di tempat tersebut sama Nabi sallam. Ketika berada di Muhassab, maka fada Abdurrahman bin Abi Bakar, Nabi memanggil Abdurrahman bin Abi Bakar, saudara Aisyah. Faqala, kemudian beliau berkata kepada Abdurrahman, ukhrij bi ukhtiki min al-haram fatuhilla bi umratin thumma faragha thumma atiyaha huna fa inni anzurukuma hatta ta'tiyani. Kata Nabi kepada Abdurrahman bin Abi Bakar, keluarlah engkau ya Abdurrahman bersama saudarimu itu Aisyah dari negeri haram. Suruh keluar ke daerah halal, yaitu ke Tan'im. Kemudian kata beliau, fatuhila bi umrah. Setelah keluar dari haram, itu ke Tan'im, daerah halal, maka berihlalah, bertalbiahlah untuk umrah. Kemudian jika kalian sudah selesai dari umrahnya, itiyahuna, datanglah ke tempat ini, ke Muhassab. Fa inni anzurukum, karena aku menanti kalian berdua di sini. Hatta tatiyani, aku tidak akan pulang meninggalkan Mekah sampai kalian berdua datang. Qalat fa kharajna, maka kami keluar, itu Abdurrahman bin Bakar bersama Aisyah bintu Abu Bakar radhiyallahu anhum, hatta idza faragtu wa faragtu min at-tawaf thumma jituhu bi sahar, sampai ketika aku selesai dari umrahku, itu selesai dari tawaf dan sa'i bin Safa dan Marwah, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sahar, di waktu malam menjelang subuh. Faqala, ketika kami datang, Nabi bertanya, hal faraktum, apakah kalian sudah selesai dari umrahnya? Faqultuna, aku katakan iya. Fa'ada Nabi Rahil fi ashabi. Maka ketika Aisyah sudah datang, Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabatnya bahwasanya kita sekarang akan pergi meninggalkan Mekah. Fartahlan nas, maka Nabi dan para sahabatnya semuanya keluar dari Muhassab meninggalkan Mekah. Famarra mutawajjihan ila Madinah, dan kami lewat di Ka'bah untuk tawaf wada, kemudian kami berangkat menuju Madinah, pulang ke Madinah. Kemudian kata beliau, dhair min dhara yadhiru dhairan, dhara yadhuru dhauran, wa dhara yadhuru dharan. Kalimat yang tadi diucapkan oleh Nabi SAW kepada Aisyah, fala yadhiruki. Ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, gambaran tentang bagaimana ibadah haji Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan beliau ceritakan ketika sudah sampai Sarif, di tempat tersebut Aisyah terkena haid. Sekali lagi, dalam hadis Aisyah, Nabi awalnya hanya memberikan arahan, itu sebatas anjuran bagi yang tidak memiliki haji boleh menjadikannya sebagai umrah. Tapi setelah itu Nabi SAW memberikan secara jazm, diperintahkan yang tidak membawa haji untuk tahallul dari umrahnya, untuk tahallul dari ihramnya. Kita cukupkan, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.